بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesan untuk disampaikan kepada Zainab anak beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ucapan bela sungkawa Rasulullah SAW terhadap musibah yang menimpa anaknya. Yang bernama Zainab, yaitu ketika cucu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sekarat, maka Zainab meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjenguknya, menengoknya. Nah, lalu Rasulullah SAW menyampaikan pesan dengan sabda beliau, "Inna lillahi ma akhadha walahu ma'ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma." Sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Dia ambil, apa yang Dia cabut, dan milik Allah pula apa yang Dia beri. Nah, setelah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berhak mengambil sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita sukai, karena itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Diri kita adalah milik Allah, anak kita adalah milik Allah, keluarga kita adalah milik Allah, istri dan anak-anak kita adalah milik Allah, rumah kita adalah milik Allah, kendaraan kita adalah milik Allah, seluruhnya apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang diinginkan dari diri kita, karena seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu darinya, hendaknya mengatakan, "Hadza lillah," ini adalah milik Allah. "Lahu an ya'khudha ma syaa'a wa lahu an yu'tiya ma syaa'a." Allah Subhanahu wa taala berhak, ini milik Allah apa yang Dia ambil sesuai dengan kehendaknya, dan milik Allah pula apa yang Dia beri sesuai dengan kehendaknya. Nah, dan disunnahkan bagi seseorang yang ditimpa musibah untuk mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, suatu ucapan, kalimat yang menunjukkan keridhaan, kerelaan seseorang terhadap musibah yang menimpa dirinya. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berhak mengambil apa yang kita miliki dan Allah juga memberikan kepada kita sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Namun apa yang Allah berikan kepada kita, nah, kita tidak memilikinya secara mutlak. Ya, kepemilikan kita kepemilikan yang terbatas. Nah, diatur oleh syariat Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bagi kita untuk menyalurkan atau mengeluarkan nah, apa yang kita miliki dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan jika segala sesuatu nah, itu adalah milik Allah, apa yang Allah ambil, maka bagaimana kita bisa berkeluh kesah? Bagaimana mungkin kita berkeluh kesah? Nah, tidak sabar, justru murka, ya? Dengan apa yang Allah ambil dari kita. Baik, dan ini tentunya hadza khilaf al-ma'qul wa khilaful manqul. Ini menyelisihi akal sehat ini. Ya. Menyelisihi dalil an-naql yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi menyelisihi akal orang-orang yang memiliki akal sehat mesti memahami bahwasanya pemilik mutlak dari apa yang ingin diambil, maka dia akan mengambilnya sekehendaknya. Iya kan? Karena dialah Allah nah, pemilik segala apa yang kita miliki. Maka Allah berhak untuk mengambil apa yang ada pada diri kita. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Secara akal demikian. Akal sehat orang-orang yang baik ya dalam memahami hal ini akan bisa mengerti. Ada orang yang tidak mau diambil punyanya. Padahal itu milik orang yang ingin mengambil haknya. Dilarang. Ini milik saya. Kenapa kamu larang? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah ketika saya ingin mengambil apa yang menjadi milik saya? Dan demikian. Kenapa marah? Itu milik saya. Ya kan? Masalah kalau sehat demikian. Nah. Jadi, orang yang marah, orang yang berkeluh kesah ketika Allah mengambil sesuatu dari miliknya, maka ini adalah sesuatu yang nah, menyelisihi akal sehat. Nah, dan juga menyelisihi dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan. Ya. Pada bab As-Sabr. Baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan ajalnya. Naam. Telah diterangkan pula bahwa seorang tidak akan mungkin bisa merubah naam apa yang telah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ajalnya tidak bisa dia kedepankan dan tidak pula bisa dia undurkan. Ada ingin mengedepankan kematiannya, ingin mempercepat kematiannya. Ada pula yang ingin menunda kematiannya dengan terus ingin hidup dalam kehidupan dunia ini. Tidak akan mungkin. Ya, seseorang telah ditetapkan, ya, ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari ketetapan Allah. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya, setiap umat memiliki ajal. Apabila datang ajal mereka, maka nah, mereka tidak akan mampu untuk mengakhirkan. Nah, sesaat pun dari ketetapan Allah, ya, ajal yang telah ditetapkan dan tidak pula mampu bagi mereka untuk mengedepankannya. Jadi sudah ditentukan. Nah, dan kematian itu memiliki asbab, sebab-sebab. Enam. Namun sayangnya nasihat tentang kematian hanya berlalu begitu saja di telinga kita. Kalau ada yang menyampaikan tentang kematian, seakan-akan kematian itu masih lama, ya, masih lama menjemput kita. Sehingga kebanyakan dari manusia waliyadzubillah lalai nah, dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki banyak angan-angan dalam kehidupan dunia ini, terlalu banyak obsesi, ya, angan-angan yang berlebih-lebihan ini dari syaitan, ya, angan-angan yang tidak kunjung datang. Kapan saya bisa punya rumah semegah itu? Kapan bisa beli kendaraan yang mewah seindah itu? Kapan punya harta yang banyak? Ya? Kapan itu? Sampai terkadang seorang tidak lagi mampu untuk mengontrol dirinya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nasallallahu salamat al afiyah. Ya, saking banyaknya obsesi, angan-angan yang ingin dicapai, ya, namun tidak kesampaian, akhirnya terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, ini musibah. Ya. Musibah di atas musibah. Nah. La haula wala quwata illa billah. Jadi bab as-sabr ini jangan cuma sekedar lewat. Sabar, sabar, ya, sabar. Iya, sabar, gampang mengatakan sabar, tapi sulit dalam menerapkannya. Ya, sulit. Nah. Wala haula wala quwata illa billah. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جلسكن فإذا كان الشيء مقدرا لا يتقدم ولا يتأخر فلا فائدة من الجزع والتسخط لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن تغير أو لن تغير شيئا من المقدور. Jika sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada yang bisa mengelak dari takdir Allah. Nah, tidak ada yang bisa mengelak dari ketetapan Allah, mengelak dari ajal, mengelak dari kematian. Nah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa mengelak darinya. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh, pasti kematian itu akan datang menjemput kalian. Nah, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Ya, la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Ya, tidak ada yang bisa mengedepankan, tidak ada yang bisa pula menunda kematian itu. Nah, maka tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya berkeluh kesah, marah, murka terhadap ketentuan Allah. Tidak ada faedahnya. Justru menambah dosa. Ya, kenapa demikian? Kenapa saya ditimpa kesulitan demikian, kemiskinan? Ya, dianggap itu musibah. Ya, di zaman ini orang kalau miskin dianggap musibah. Ya, musibah. Kenapa saya demikian? Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, ya, terus diingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, kepada kita, nah, bahwasanya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kejelekan, dengan kesempitan hidup, ya, kesempitan rezeki, nah, dan berbagai kesulitan-kesulitan yang lainnya dari perkara yang tidak kalian sukai. Kami akan uji kalian dengan hal-hal tersebut, kejelekan, kesempitan, ya, dan berbagai kesulitan yang lainnya. Wal khairi, dan kebaikan, kesenangan, kelapangan rezeki, ya, fitnah dengan sebenar-benar ujian, ya. Jadi kebaikan, kejelekan, kebahagiaan, nah, ataupun kesempitan, ya, kegembiraan, kesedihan, itu adalah sebentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kelapangan rezeki, kesempitan rezeki, ujian dari Allah. Nah, ya, namun banyak dari manusia yang masih saja berkeluh kesah, enggak dereke. Ya. Nah. Dengan berbagai perkara-perkara yang diinginkannya. As'allahu salamul afiyah. Ya. Kenapa tidak ada faedahnya seorang itu berkeluh kesah, tidak sabar dan marah terhadap ketetapan Allah? Karena jika dia marah, jika dia berkeluh kesah, dan dia pun marah terhadap ketentuan Allah, maka hal itu, maka dia tidak akan bisa merubah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jika engkau marah, jika engkau berkeluh kesah, engkau tidak akan mampu merubah sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mampu. Nah, jadi tidak ada faedahnya. Ya, engkau berkeluh kesah. La haula wala quwwata illa billah. طيب kemudian kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ثم ان الرسول ابلغ بنت النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبلغه اياها ولكنها ارسلت اليه تطلب ان يحضر فقام عليه الصلاه والسلام هو وجماعه من اصحابه فوصل اليها فرفع اليه الصبي ونفسه تتقعقع تضطرب تصعد وتنزل فبكى الرسول عليه الصلاة والسلام دمت عيناه. طيب kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, setelah Rasul sallallahu memberikan pesan kepada anaknya agar anaknya hendaknya bersabar menerima ketentuan Allah, ketetapan Allah, nah, dan mengharapkan ajar dari Allah Subhanahu Wa Taala dari musibah yang menimpa dirinya. Ya, ya, Rasulullah SAW memberi pesan. Nah, untuk anaknya, disampaikan kepada anaknya, Inna Lillahi Ma Akhad walahu ma'ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fatasbir wa tahtasib. Ya, sunnah itu dalam milik Allah. Milik Allah apa yang diambil, ya, hanya milik Allah. Dan milik Allah pula, nah, satu-satunya apa yang Dia beri. Dan segala sesuatu telah ditetapkan, ya, ajalnya di sisi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah hendaknya, nah, dia bersabar dan mengharapkan ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada untuk putrinya. Nah, jadi inna rasula, kemudian utusan tersebut ablagha binta Nabi SAW, ya, menyampaikan kepada putri Rasulullah SAW ma'amarahu ayyuballighahu iyaha, nah, apa yang, nah, Rasulullah merintahkannya untuk menyampaikannya kepada putrinya, ya, sampaikan ini. Nah, walakinnaha arsalat ilaihi tatlubu an yahdura, akan tetapi, ya, putri beliau Zainab, ya, kembali mengirim utusan kepada beliau SAW dan meminta agar Rasulullah SAW hadir, ya, hadir menjenguk, menengok cucunya yang lagi dalam keadaan sakaratul maut, ya, ya, dan disertai sumpah. Nah, menunjukkan kepada kita kan pentingnya, ya, bagi kita untuk, nah, juga mendatangi, ya, ajakan, seruan, panggilan ketika ada yang memanggil kita, bahkan disertai sumpah, tolong hadirkan fulan, ya. Baik. Wala haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasulullah SAW faqama alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW kemudian bangkit bersama dengan para sahabat yang lainnya. Nah, sekelompok sahabat yang telah disebutkan namanya dalam hadis dan beberapa tambahan yang lainnya, Ubadah bin Shamit, Abdurrahman bin Auf, ya. Nah, dari para sahabat yang tidak disebutkan namanya dalam hadis tersebut. Nah, Rasulullah SAW sampai kepada putrinya. Nah, lalu kemudian sampailah beliau kepada putrinya, ya, di rumah putrinya, nam Zainab. Lalu kemudian tarufi'a ilaihi as-sabiyu wa nafsu taqaqa, ay taqaqa. Nah, lalu Rasulullah SAW, atau kemudian diangkatlah, ya, kepada beliau bayi tersebut dalam keadaan bayi itu nafasnya, ya, terengah-engah. Nam tatarid, ya, nafasnya berguncang. Nam tas'ab wa tanzil, naik turun. Itu tas'ab wa tanzil, naik turun. Nafasnya demikian. Naik turun, ya. Itu terengah-engah. Nah, sehingga kondisi yang demikian menjadikan Rasulullah SAW menangis. Fabakar Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menangis, ya, dan kedua matanya meneteskan air mata, ya, kedua mata beliau meneteskan air mata, sedih, ya, melihat kondisi cucunya, nah, demikian keadaannya. La haula wala quwwata illa billah. Maka Sa'ad bin Ubadah, ya, yang bersama beliau SAW, nah, yang merupakan Sayyid Al-Khazraj, ya, pimpinan, ya, Bani Khazraj yang ma'ruf, Sa'ad bin Ubadah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ma hadha, apa ini ya Rasulullah, ya, terheran-heran, ini heran, kok Rasulullah SAW kok menangis, apa Rasulullah SAW itu tidak ridho terhadap ketetapan Allah, apa Rasulullah SAW itu tidak sabar, ya, marah. Nah, terus misalnya, jadi kata Muhammad, "Dhanna anna Rasulullah SAW baka jaza'an." Jadi Sa'ad bin Ubadah menyangka bahwa Rasulullah SAW itu menangis karena, ya, tidak sabar, ya, terhadap ketentuan Allah. Nah, baik. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Naam, kepada Sa'ad, hadihi rahmatun, ini adalah rahmat bentuk kasih sayang Allah. Ya. Naam. Ini saya menangis sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anak kecil tersebut. Naam. Bukan naam karena marah atau karena tidak sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ya menyampaikan hadis kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya, setelah beliau mengatakan hadis rahmatun, ya, ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat. Bentuk rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini boleh bagi seorang untuk menangis. Naam. Ini adalah bentuk kasih sayang. Ya. Ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi 'ibadihi. Yang Allah Subhanahu wa taala menanamkannya. Naam. Menancapkannya dalam kalbu-kalbu hamba-hambanya. Ya. Jadi seorang itu menangis meneteskan air mata ketika ditimpa musibah, hal yang wajar. Hal yang wajar. Naam. Namun tidak boleh disertai dengan apa? Keluh kesah, ucapan-ucapan yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah, ditinggal mati istrinya, ditinggal mati anaknya, ya, ditinggal mati orang tuanya. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan ya terhadap ketentuan Allah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, setelah Rasulullah SAW mengatakan ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala menanamkannya, menancapkannya dalam kalbu-kalbu hamba-hambanya, dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kalbu ya dari hamba-hambanya yang dikehendakinya, di qulubi man syaa'a min ibadihi, ya Allah menancapkan ya sifat rahmat kasih sayang tersebut ke dalam kalbu hamba-hambanya yang dikehendakinya. Berarti tidak semua, ya, tidak semua dari hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat, ya, diberikan hati yang lembut ketika ditimpa musibah, nah, ketika ditinggal mati anaknya atau yang lainnya, dia menangis. Ya, terkadang seorang tidak merasakan, ya, tidak merasa sedih. Nah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala merahmati dari hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang, yang memiliki sifat rahmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala merahmati dari hamba-hambanya yang penyayang. Yang kata Ibnu Utsaimin rahimallahu, fa fi hadza dalilun ala jawazil bukai rahmatan bil musab. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menangis sebagai bentuk rahmat, kasih sayang nah terhadap seorang yang ditimpa musibah. Kepada seorang yang ditimpa musibah, ini bentuk kasih sayang, menangis. Naam. Sebagai bentuk rahmat. Naam. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan idza ra'aita musaban fi aqlihi aw badanihi nam fabakaitu rahmatan bihi aw fabakaita rahmatan bihi fahadha dalilun ala anna Allah ta'ala ja'ala fi qalbika rahmatan wa idza ja'ala Allah fi qalbi al-insan rahmatan kana min ar-ruhama kana min ar-ruhama alladhina yarhamuhum Allah 'azza wa jalla nas'allaha nam yarhamana wa iyyakum bi rahmatihi amin. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika engkau melihat ya seorang ditimpa musibah pada akalnya atau pada badannya, ada seorang ditimpa musibah ya akalnya hilang, nasallahu salamu al afiyah, kok bisa ya terjadi pada seorang orang menjadi stres, nah di musibah ini musibah ya, menimpa akalnya ya, la haula wala quwata illa billah, nasallahu salamu al afiyah. Ini bisa terjadi pada seorang. Nah, atau pada badannya, ya, musibah yang menimpa seorang pada tubuhnya, penyakit misalnya. Nah, tidak henti-hentinya, ya, sembuh datang lagi, sembuh datang lagi. Nah, seorang dikena musibah pada akalnya. Ya, yang mana tentunya akal ini juga letaknya berpusat dalam kalbunya. Ya. Nah, akalnya menjadi tidak waras. Masyaallah salamun alaihi. Ya, stres, musibah ini. Nah, maka engkau pun menangis sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Ya, sedih melihat saudaramu terkena musibah. Ya. Nah, pada akalnya atau pada badannya sedih. Engkau menangis. Ya. La haula wala quwata illa billah. Fahadha kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalil. Maka hal ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ja'ala fi qalbika rahmatan. Ya. Perhatikan. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menancapkan rahmat dalam kalbumu. Ya. Nah. Telah menanamkan sifat rahmat, kasih sayang dalam kalbumu. Kau sedih ketika saudaramu ditimpa musibah, bukan tertawa. Senang saudaramu ditimpa musibah. Asyhadu. Ya, seorang ditimpa musibah tertawa dia. Ya. Nah, menertawakan saudaranya yang ditimpa musibah, ya, lagi kehilangan akalnya misalnya. Nah, stres. Nasallahu salamu alafiyah. Ya. Ditimpa musibah pada akalnya. Nah, saudaranya tertawa. Menertawakan saudaranya yang ditimpa musibah. Ini adalah sesuatu yang parah. Nah, namun sebaliknya, jika engkau merasa sedih ketika ada saudaramu yang tertimpa musibah baik pada akalnya atau pada badannya, ya, maka berarti kata Syekh dalil ala anna Allah ta'ala ja'ala fi qalbika rahmatan, menunjukkan bahwasanya Allah telah menancapkan rahmat dalam kalbumu. Ya. Baik. Wa idza ja'ala Allah fi qalbil insani rahmatan kana min ar-ruhama alladhina yarhamuhum Allah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menancapkan, menanamkan dalam kalbu seseorang ya rahmat, sayang, maka adalah dia termasuk dari orang-orang yang ruhama, termasuk orang yang penyayang, orang-orang yang alladzina yarhamuhumullah, yang Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Ya. Maksud dari orang-orang yang penyayang, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyayangi mereka. Nah. Baik, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita dan kepada kalian. Nah. Baik. Adapun faedah yang lainnya yang bisa dipetik dari hadis ini, fa fi hadzal hadis, nah, fa fi hadzal hadis dalilun ala wujubi as-sabri. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan akan wajibnya untuk bersabar. Wajibnya bersabar. Nah, wajib untuk bersabar ketika seorang ditimpa musibah. Li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala murha fal tasbir wal tahtasib. Karena Rasulullah SAW mengatakan, nah, menyampaikan pesan kepada putrinya murha, perintahkan dia, nah, perintahkan kepadanya untuk hendaknya dia bersabar dan mengharapkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa fihi dalilun aidha. Dalam hadis ini pula terdapat dalil. Ya, dalam hadis ini juga terdapat dalil ala anna hadhihi shighata min al-azai afdalu shighah. Nah. Baik, bahwasanya shighah tentu ucapan kalimat ta'ziyah. Ya. Adalah sebaik-baik enam bentuk ucapan ta'ziyah. Jadi apa yang disebut Rasulullah SAW dari kalimat ta'ziyah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ini kalimat ta'ziyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ini adalah sebaik-baik bentuk kalimat yang diucapkan bagi seorang yang bertakziah, ya, ketika ada keluarga atau yang lainnya, tetangga, nah, maka dia pun menyampaikan bela sungkawa, ya, turut berduka cita, ya, nah, dia mengatakan inna lillahi ma akhad wa lahu ma ata. Itu sekedar inna, boleh juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun juga ini kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Naam, afdalu min qawli ba'dhin nas, bahkan ini kata Syekh Ibnu Taimin, lebih utama daripada ucapan sebagian orang. Ya, sebagian orang mengucapkan dengan ucapan a'zamullahu ajrak wa ahsan 'aza'aka wa ghafara li mayyitika. Ya, semoga Allah melipat gandakan pahalamu, yang membesarkan pahalamu, yang melipat gandakan pahalamu, dan semoga Allah memberikan pelipur lara yang baik kepadamu, ya, memberikan pelipur lara kepadamu dengan yang baik, ya, wa ghafara li mayyitika, nah, dan semoga Allah mengampuni, nah, baik si mayyit. Enam, ini mayitmu, maksudnya mayitmu ini orang yang meninggal dari anggota keluargamu. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, ya, orang yang telah meninggal dunia. Enam, dari keluargamu. Ya, inilah bentuk ucapan yang sangat baik. Ya, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun yang ini, ya, kata Ibnu Utsaimin, nah, hadis siyaratun ikhtaraha ba'dul ulama. Ini bentuk ucapan yang dipilih oleh sebagian para ulama. Jadi ada sebagian para ulama, ya, menukilkan, nah, ucapan ini. Akan tetapi kata Ibnu Utsaimin Allah, lakin asyiqata allati ikhtaraha ar-rasul sallallahu alaihi isbir wahtasib fa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajal musanna afdal. Naam, jadi adapun akan tetapi siwa bentuk ucapan yang dipilih oleh Rasulullah SAW adalah apa? Itu tadi, ya, bersabarlah engkau, mengharapkanlah pahala dari Allah. Jadi kalau kita datang, ya, bertakziah, ya, menghibur orang yang meninggal dunia, ucapan demikian, ucapkan ini, kalimat ini, isbir wahtasib, sabarlah engkau, ya, dan harapkanlah pahala dari musibah yang menimpa dirimu. Innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. sungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan milik Allah pula apa yang dia beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, dan segala sesuatu itu di sisi Allah telah ditentukan ajalnya. Nah, kata Syekh, ini ucapan yang lebih utama ini. Ya, al-anna al-musaba idza sami'aha kana ya, yaktani'a akthar. Naam, yaktani'a akthar. Naam. Karena orang yang ditimpa musibah jika dia mendengarnya, mendengarkan ucapan ini, ya, ini lebih menenangkan. Ya, dan lebih menenangkan dirinya. Naam. Baik. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Syekh rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah membahas sedikit tentang ta'ziyah, ya. Yang mana yang Syekh rahimahullah menjelaskan tentang ta'ziyah itu sendiri. Nah, kita simpulkan saja akhir dari ucapan Syekh rahimahullah, ya, terkait dengan ta'ziyah, yang mana ta'ziyah itu adalah, ya, untuk menghibur, ya, dan untuk menguatkan orang yang ditimpa musibah agar dia bersabar. Jadi ta'ziyah itu adalah tasliyatun wa taqwiyatun lil musab. Ya, tasliyah wa taqwiyah lil musabi ayasbira. Itu menghibur dan menguatkan orang yang ditimpa musibah. Ya, agar dia bersabar. Agar dia bersabar. Jadi untuk menghibur orang yang meninggal dunia, apa menghibur orang yang sementara berduka cita. Nah, menguatkan dia. Nah, atas musibah yang menimpanya. Ya kan? Jadi tasliyah wa taqwiyatun lil musab. Ya, maksudnya ayasbira. Nah. Ya, sabar. Nah. Jadi ini kesimpulannya yang terpenting bagi kita, kata Ibnu Utsaimin di akhir penutup beliau dalam hal ta'ziyah, ya, wajib bagi kita mengetahui bahwa orang yang berta'ziyah, nam, hendaknya dia, nam, menguatkan, ya, orang yang ditimpa musibah, menguatkan, memberikan kesabaran, ya, menguatkan, ya, orang yang ditimpa musibah untuk bersabar, ya, dan menghiburnya. Nah, dan menghibur orang yang ditimpa musibah. Allah haula wala quwwata illa billah. Dan mengucapkan, ya, kalimat yang telah disebutkan tadi, ya, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan di sana ada hal-hal yang terkait dengan ta'ziyah itu sendiri. Nah, insyaallah mungkin di waktu yang akan datang. Nah, طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب تفضلوا